السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضر قوم مسلمين رحماني ورحمكم جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini dengan pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara, al-kalam, sifatul kalam, bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Sebagaimana telah kita lewati dalam beberapa kaidah sebelum ini, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifatullah itu ditetapkan sesuai yang tertera, ibqa'u dilalatiha ala zahiriha, dibaca, diterjemahkan, diyakini sesuai yang tertera di kalimat tersebut. Semisal Allah memiliki sifat berbicara, maka kita meyakini Allah memiliki sifat berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bacakan beberapa dalil tentang hal itu. Hal ini kaum muslimin berbeda halnya dengan ahlul bid'ah, di mana ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah tidak meyakini Allah memiliki sifat berbicara, sehingga mereka mengatakan Allah Azza wa Jal menciptakan al-kalam fil hawa, menciptakan pembicaraan di udara, kemudian dari ini berbicara. Bukan Allah yang berbicara, tetapi khalaqallahul kalam, Allah menciptakan ucapan. Ini berbeda dengan ahlu sunnah, di mana ahlu sunnah meyakini Allah memiliki sifat berbicara, dan berbicaranya Allah sebagaimana sifat yang lainnya, azalian abadian. Adanya sifat Allah adalah tanpa ada awalnya dan tanpa ada akhirannya. Sebagaimana ilmu Allah tidak didahului dengan tidak tahu, dan tidak pula diakhiri dengan tidak tahu. Sifat berbicaranya Allah zatiyah, ada pada zatnya. Dari semenjak Allah ada, yani tidak ada awalannya dan juga tidak ada akhirannya. Kita masuk kepada beberapa ucapan yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, masih dengan kitab Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Al-Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah, kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. ومن صفات الله annahu mutakallimun. Termasuk diantara sifatnya Allah adalah Allah Maha berbicara, yakni Allah memiliki sifat berbicara. Bikalamin qadimin, dengan sifat yang ada dari semenjak Allah Subhanahu wa taala ada. Kapan Allah ada? Disebutkan alladhi huwal awwalul ladzi laysa ba'dahu alladhi laysa qablahu syai'. Dialah Allah yang pertama yang tidak ada apapun sebelumnya. Yakni Allah ada tanpa adanya awalan, azaliyan, abadiyan. Yasma'uhu minhu man syaa'a min khalqihi. Bisa mendengarkan ucapan Allah tersebut siapapun dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah bisa berbicara dan suaranya bisa didengar oleh hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sami'ahu Musa. Di antaranya Musa alaihissalatu wassalam bisa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala min ghairi wasitatin, tanpa adanya perantara. Allah langsung berbicara kepada Musa dan Musa bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'a Jibril alaihissalam, demikian pula malaikat Jibril bisa mendengarkan suaranya Allah, bisa mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man udhina lahu min malaikatihi," dan demikian pula malaikat-malaikat yang lain yang Allah izinkan. Ini semuanya i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga nanti akan berbicara tentang Al-Qur'an kalam Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini pembahasan yang kedua setelah kita membahas masalah Allah memiliki sifat apa? Al-Kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Karena itu Al-Quran adalah kalam Allah. Adapun Al-Bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk, itu awal mulanya mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Ya. Disebutkan beberapa dalil diantaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Wa kallamallahu. Antum perhatikan, bahasa Arab itu tidak bisa dimaknakan kepada selain yang ada dalam kalimat tersebut. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il itu pekerjaan, fa'il itu pelakunya, maf'ul adalah yang terkena pekerjaan. Di sini kaum muslimin Allah sebutkan wa kallama fi'il, Allahu fa'il, Musa maf'ul. Dari mana kita tahu? Dari i'rab kalimatnya. Wa kallama fi'il madhi, Allahu harfun, harakat hu yani dhammah, ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu', adapun maf'ul bih isim mansub. Sudah pernah belajar belum? Sudah ya? Ya. Maka kaum muslimin, terjemahannya sudah barang pasti yang berbicara dalam ayat ini siapa? Allah. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara kepada Musa. Allah sebagai fa'il, adanya dhamma sebagai tanda marfu'nya. Ahlul bid'ah kaum muslimin hendak menolak sifat kalam bagi Allah. Mereka hendak mengatakan Allah tidak bisa bicara. Ketika disodorkan ayat ini, mereka merubah harokatnya dengan fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Kalau disebut wa kallamallaha, maka berarti Allah sebagai maf'ul. Karena mansub ha fathah. Mansub itu tanda yang aslinya adalah apa? Fathah. Berarti terjemahnya bagaimana? Dan Musa berbicara kepada Allah. Bukan Allah yang berbicara, tetapi siapa? Musa. Yang seperti ini adalah apa? Bentuk merubah ayat al-zahiriha. Merubah ayat dari yang turun dari Allah Azza wa Jalla, dari zahirnya. Merubah ayat hanya harokatnya, tetapi sudah memiliki makna yang lain. Yang benar, Allah sebagai pihak yang berbicara, yang diajak bicara adalah siapa? Musa. Maka Allah memiliki sifat berbicara. Adapun ketika di fathah, dan ini adalah perbuatan al-bid'ah, maka pihak yang berbicara adalah Musa. Allah sebagai pihak yang diajak bicara. Ini menunjukkan Musa berbicara, Allahnya tidak berbicara. Beda harokat, beda makna, beda faham. Dan membedakan antara mana ahli sunnah dan mana ahlul bid'ah. Apakah pembahasan ini penting? Sangat penting. Kita sedang berbicara tentang Allah Azza wa Jal. Harus sesuai dengan nas. Nasnya mengatakan dengan dhammah wa kallamallahu. Maka kita pun menerjemahkan Allah yang berbicara. Meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Ini berbicara tentang zat Allah Maha Besar. Jangan ngosekarpet dewek, Pak. Ya? Semuanya sendiri, oh, enggak harus ada aturan. Sesuai dengan firman. Wa kata ikhwan, ahlu sunnah selamat dari kesesatan karena mengikuti nas. Ahlul bid'ah jatuh pada kesesatan karena tidak mengikuti nas. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Ahlul bid'ah tidak mau. Maka mereka menolak nas, jatuhlah pada bid'ah dhalalah. Bisa dipahami hadirin? Ayat yang berikutnya dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa." Allah memanggil, "Ya Musa, inni istafaituka." Sesungguhnya aku memilihmu alannasi, atas semua manusia, orang banyak jumlahnya, tetapi yang dipilih oleh Allah adalah Musa. Birisalati wa bikalami. Tanda Allah memilih Musa adalah dengan Allah memberikan risalah, yakni syariat, kitab yang berupa Taurat dengan aturan ibadah yang Allah berikan kepada Musa. Berarti dengan demikian Musa diangkat sebagai rasul karena mendapatkan wahyu. Wa bikalami, dan aku memilihmu wahai Musa juga dengan ucapanku, kalami, kalamku kepadamu dalam ayat yang tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Maka dalam ayat ini sangat jelas Allah menisbatkan pada dirinya, pada zatnya sifat berbicara. Aku memilihmu dengan aku memberikan risalah padamu dan dengan memberikan ucapanku, kalami, ucapanku kepadamu. Sangat jelas. Maka di sini kita meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki sifat apa? Berbicara. Disebutkan yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Di antara mereka ada hamba-hambanya yang diajak bicara. Undur barallahu fikum, minhum, di antara mereka. Qala Syekh Ibnu Taimin, minhum yani disebutkan para rasul. Man kallama Allahu, ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah sebagai apa di sini? Fa'il, pelaku. Pelaku dari perbuatan kallama. Yakni Allah berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada yang Allah kehendaki, para rasulnya. Ketika Allah mewahyukan kepada mereka wahyu-wahyu, disebutkan dalam hadis yang sahih, Asy-Syaikh Ibnu Taimin menjelaskan, qala an-nabi alaihi salatu wasalam, idza arada Allahu an yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu kepada rasulnya, hendak memerintahkan sesuatu, perintah kepada rasulnya, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyunya. Yakni Allah menyampaikan bentuk kalam, ucapan kepada rasul tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam kitab Adil Mufrad, dan juga bisa dilihat dalam kitab yang lainnya. Ini sebagai dalil yang sangat kokoh keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah memiliki sifat apa? Berbicara. Berbeda halnya dengan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang mereka menolak keyakinan Allah memiliki sifat berbicara. Syubhatnya mereka sama dengan yang lain. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat bagi Allah seperti sifat wajah, sifat tangan, pada bulan kemarin kita telah membahasnya, maka kita akan menyerupakan Allah dengan manusia. Manusia punya wajah, manusia punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Berarti kan sama. Nah, untuk tidak menyamakan, jangan kamu sifati Allah punya tangan, punya wajah. Jangan. Manusia punya tangan, manusia punya wajah. Maka tolak sifat wajah, tolak sifat tangan. Allah tidak punya itu. Dalam rangka agar jangan menyerupakan dengan manusia. Hadza batil. Yang seperti ini batil. Yang seharusnya dilakukan adalah apa? Seperti prinsip Ahlus Sunnah. Kita menetapkan sifat Allah sesuai nas. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki sifat berbicara, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Kalimatnya sama. Allah punya wajah, manusia punya wajah. Tetapi wajahnya Allah dengan wajahnya manusia tidaklah sama. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar lagi melihat. Artinya Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat, tetapi tidak sama. Lu apa mungkin kalimatnya sama kok enggak sama hakikatnya? Ya mungkin, wahai kaum muslimin. Ya, mungkin sekali. Wajah manusia seperti ini. Wajahnya, kita ambil contoh apa? Ya, jangkrik. Seperti itu. Apakah karena kamu punya wajah, jangkrik punya wajah, berarti sama antar wajahmu dengan jangkrik? Ganteng banget berarti kamu, Pak. Kayak jangkrik. Ya. Demikian pula dalam sifat kalam. kita meyakini sesuai yang ada dalam nas. Terjemahkan sesuai. Namurruha kama ja'at bila kaif. Kita lewati ayat-ayat nas tentang asma sifat sesuai apa yang ada tanpa kita membayangkan bagaimananya atau menyerupakan dengan makhluk. Termasuk dalam hal ini adalah sifatul kalam. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk pada beberapa dalil yang lainnya. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-51. Ini masih disebutkan dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Irsyad. Allah berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahya aw min wara'i hijabin." Dan tidaklah seorang manusia yang Allah ajak bicara kecuali itu adalah wahyu. Di sini ada kalimat ayyukallimahu Allahu. Sangat jelas i'rabnya. An yukallimahu Allahu. Orang yang mengerti i'rab akan mengatakan yukallima fi'il mudhari'. Hu kembali kepada bashar, kata ganti dia. Maf'ul bih, Allahu adalah fa'ilnya. Ini tidak bisa dibantahkan. Ini tidak bisa diotak-atik. Sebagaimana kalimat wakallamaha Musa taklima. Kalau yang benar, wakallamallahu Musa taklima. Mereka merubah wa kallamallaha Musa taklim. Ayat ini enggak bisa. Mau di i'rab bagaimana? Wa ma kana li basharin ayyukallimallaha. Fa'ilnya mana? Enggak ada fa'ilnya kecuali di sifatnya Allah sebagai fa'il. Fa'il itu adalah apa? Pelaku. Yang melakukan kegiatan apa? Yukallim. Berbicara. Tidaklah seorang manusia yang Allah berbicara dengannya kecuali itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Aw min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Taha ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbu." Sangat jelas sekali kalimat ini, tidak bisa diotak-atik, pas sesuai dengan nas. Falamma ataha, tatkala Musa datang ke Bukit Tursina, Wadil Muqaddas tua, nudi. Di waktu itu Musa mendengarkan panggilan. Nudiya ya Musa, wahai Musa. Musa mendengarkan kalimat ini. Wahai Musa. Musa mendengarkan kalimat itu. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Aku adalah Rabbmu. Kalau seandainya Allah menciptakan kalam di udara, kemudian kalam ini berbicara kepada Musa, wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Rabbmu siapa? Makhluk berupa kalam. Hada batil. Tidak mungkin mengatakan kalimat ini kecuali Allah sendiri. Maka ini menunjukkan bahwa kalam, kalamullah, ucapan yang didengar oleh Musa, ucapannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Rabbmu siapa? Allah. Berarti suaranya siapa? Suara Allah. Berarti Allah memiliki sifat berbicara dengan suara yang bisa didengar oleh makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Tidak bisa diotak-atik. Maka kita meyakini Allah memiliki sifat apa? Sifatul kalam, dengan mantap dan yakin. disebutkan dalam kalimat yang lebih jelas, lebih gamblang dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Ibnu Taimin insyaallah. Qala Allah Subhanahu wa taala, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Kalimat ini munculnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan kalimat ini siapa? Allah. Wa ghairu jaizin ayyaqul hadza illallah. Tidaklah diperbolehkan seseorang mengatakan kalimat ini kecuali Allah yang mengatakannya. Saya ulangi kalimatnya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepada aku. Kalimat ini, apakah layak disebut oleh kita? Aku adalah Allah, sembahlah aku. Na'udzubillah min dzalik. Terus siapa yang mengatakan ini? Makhluk. Makhluk siapa yang mengatakannya? Aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Sembahlah aku, padahal makhluk. Tidak mungkin. Yang mengatakan kalimat ini pasti siapa? Allah. Bukan yang lain. Maka dengan demikian, sekali lagi ini juga dalil yang kokoh, yang menunjukkan i'tiqad ahlu sunnati wal jamaah dalam perihal Allah memiliki sifat berbicara. Bisa dipahami? Mengerti insyaallah ya? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan dalam hadis riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i. وروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila Allah berbicara dengan wahyunya, berucap, berkata, menyampaikan wahyunya, sami'a sautahu ahlus sama, maka penduduk langit bisa mendengarkan suara tersebut. Suaranya Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh ahli sama. Riwayat ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Athar Ibn Mas'ud, dan disebutkan juga sebuah riwayat dari Nabi semisalnya. Sehingga dengan ini kaum muslimin, as-salaf sepakat. Para salaf, para ulama kita zaman dulu, Nabi kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, selama mereka ahlu sunnah sepakat, ijma' mengatakan Allah memiliki sifat berbicara. Bisa dipahami hadirin? Fayajib isbatu. Qala Syekh Ibnu Taimin, berkata Syekh Ibnu Taimin, maka wajib hukumnya kita untuk menetapkan sifat berbicaranya Allah min ghairi tahrifin, tanpa kita merubahnya pada makna lain. Semisal kaum Asy'ariyah. Mereka mengatakan, nanti akan disebutkan Syekh Ibnu Taimin, fahami betul Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Allah itu memiliki sifat, sifatun kalamun nafsi. Kalamun nafsi, bahasa kitanya adalah ucapan dalam batin, ucapan dalam jiwa. Adapun yang keluar, yang didengar, ini adalah hanya sebagai penggambaran ungkapan yang ada dalam sifat berbicaranya Allah dalam kalam nafsi, kalam batin. Sehingga Al-Quran itu bukan kalam Allah, itu adalah ibarah, penggambaran, pengibaratan dari kalam Allah yang ada pada zatnya. Sehingga Al-Quran bukan kalam Allah, semua kitab suci bukan kalam Allah, yang didengar oleh para nabi bukan kalam Allah, itu hanya apa? Sebagai gambaran pengungkapan saja. Kalam Allah itu adalah kalam yang ada pada zatnya, tidak keluar. Bahasa kitanya kalam apa? Batin. Ngerti kalam batin Bapak? Cuman ada pada zatullah, tidak ada yang dikeluarkan kecuali itu hanya sebagai penggambaran saja. Sehingga yang menjadi penggambaran, ibarah, pengibaratan dari kalam Allah bukan kalam Allah. Mereka hendak mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Yang didengar oleh Musa makhluk, bukan kalam Allah. Yang didengar oleh para malaikat makhluk, bukan kalam Allah. Ini tahrif. Ini merubah makna yang hakiki kepada makna lain tanpa dalil. Ini batil. Tetapi disayangkan di negeri kita menyebar paham ini. Karena paham ini adalah paham Asy'ariyah. Di negeri kita ini ahlu sunnahnya malah Asy'ariyah. Yang ahlu sunnahnya dikatakan Wahabi. Kebalik-balik Pak. Ya. Dalam rangka menjauhkan umat dari dakwah sunnah, dilabeli dengan dakwah Wahabi, supaya mereka takut dengan dakwah ini. Dan melabelkan ahlu sunnah kepada faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena itu pelajaran tentang ma'rifatullah, nama dan sifatnya ini penting. Agar kita selamat dari syubhat dan kerancuan yang ada pada ahlul batil, diantaranya Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Qala Syekh Ibnu Taimin, kita masuk pada pembahasan. Ada beliau, wa huwa kalamun haqiqiyun yaliku billahi ta'ala. Firman Allah Azza wa Jalla yang menerangkan tentang Allah memiliki sifat berbicara, kita katakan Allah berbicara sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Sebagaimana kita mengatakan Allah memiliki tangan, tetapi tangannya sesuai dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, tidak sesuai dengan tangan manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita berbicara tentang sifat Allah berbicara tanpa kita serupakan dengan berbicaranya manusia penuh dengan kelemahan. Allah lebih besar, lebih mulia, lebih sempurna. Allah paling sempurna. Dan manusia adalah makhluk yang lemah. Sehingga kita mengatakan Allah berbicara adalah sifat yang hakiki sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Yata'allaku bimasyiatihi. Allah berfirman, Allah berbicara itu sekehendaknya. Artinya apa? Sifat berbicara itu sifat asli ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Adapun kapan Allah berbicara, itu sesuai dengan kehendaknya. Allah ingin berbicara kepada Musa, kapan? Ya ketika Allah berkehendak berbicara dengan Musa. Allah berbicara kepada Jibril, kapan? Sesuai dengan kehendaknya, kapan Allah berbicara. Bisa dipahami hadirin? Ini nanti sebagai bantahan kepada kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak mampu berbicara. Kalau Allah tidak mampu berbicara, siapa yang berbicara kepada Jibril? Hah? Kalau Allah tidak mampu berbicara, siapa yang berbicara kepada para rasul? Tidak ada jawaban dari mereka kecuali ngawur. Itu adalah makhluk yang berbicara. Makhluk mana? Makhluk yang berupa kalam. Sehingga kalam ini bukan sifat yang ada pada zat Allah, tetapi ciptaan Allah. Hadza batil. Ini batil. Karena dalam ayat yang telah kita bicarakan, kalam berbicara itu dinisbatkan oleh Allah kepada zat-Nya. Dinisbatkan, yakni Allah lah yang berbicara. Bukan satu makhluk yang berbicara. Sebagaimana pembahasan sifat-sifat yang telah lalu. Wasbihurufin waswatin masmu'ah. Allah berbicara dengan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf dan terdiri dari suara-suara masmu'ah yang bisa didengar. Seperti tadi kita baca, falamma taha nudiya ya Musa. Tatkala Musa sampai di tempat yang telah ditentukan, ila miqatina, tempat yang telah ditentukan, nudiya, Musa dipanggil. Ya Musa, inni ana rabbuk. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Ini terdiri dari huruf tersusun menjadi kata, kata tersusun menjadi kalimat, dan terdengar suara oleh Musa. Sehingga kita meyakini kalamullah itu terdiri dari hurufun wa aswatun masmu'ah. Kalamullah, sifat berbicaranya Allah, itu terdiri dari kata-kata dan huruf-huruf yang bisa didengar oleh hamba-hambanya. Ini sebagai keyakinan kita, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan beberapa dalil. Wad-dalilu ala annahu hurufun. Dalil yang menyatakan bahwasanya kalamullah terdiri dari huruf-huruf adalah firman yang barusan kami sampaikan. Ya Musa, inni ana rabbuk. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fa inna hadhil kalimat hurufun wahya kalamullah. Kata Syekh Ibnu Taimin, kalimat ini terdiri dari huruf-huruf dan ini adalah kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita mengimani ini? Yang pertama, ini berita dari Allah. Wajib kita mengimani. Kebenaran kita dalam bab masalah asma sifat adalah dengan kita mempercayai berita-berita tersebut. Bagaimana cara kita mempercayainya? Kita mengerti ilmunya sesuai dengan nas. Maka kita mempercayai, dan itu firman Allah yang wajib kita mempercayainya. Bukti iman kita adalah mengimani nama dan sifat Allah. Qala Syekh Ibnu Taimin, disebutkan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya mata sya'a wa kaifa sya'a. Kapan Allah berkehendak untuk berbicara, Allah akan berbicara. Apa yang akan disampaikan sesuai dengan kehendaknya. Kepada siapa sesuai dengan kehendaknya. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang di satu tempat yang telah kami tentukan, di saat itulah Allah berbicara kepada Musa. Berarti Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara kepada Musa? Ketika Allah berkehendak, di saat Musa sudah sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fataklimu hasala ba'da maji'i Musa. Allah berbicara kepada Musa tatkala Musa sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya, kalamullah itu suara yang bisa didengar. Suara yang bisa didengar. Jangan aneh, Pak. Saya heran, masa iya? Loh, kenapa Anda heran? Allah yang memberitahukan kok. Kalau itu munculnya dari surat kabar yang tidak benar, ya kamu heran, pantas. Mana ayatnya? Asal ngomong nih surat kabar. Bisa, Pak. Tapi ketika kita dapati itu dalam Al-Quran, Anda jangan heran. Imani sesuai yang ada. Selesai. Karena Allah yang memberitahukan kepada kita, bukan pihak lain. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Kita tidak tahu tentang Musa, tapi kita tahu Allah berbicara kepada Musa. Allah yang memberitahukan, bukan pihak lain. Kenapa Anda kok heran? Sampai-sampai kamu enggak percaya dan kemudian menolak Allah memiliki sifat berbicara. Ada apa denganmu? Kesurupan jin apa? Takut menetapkan sifat kalam bagi Allah? Allah sendiri yang menetapkannya. Kenapa Anda takut? Ya nanti menyerupakan dengan manusia. Nah ini dia. Tetapkan sifat Allah. Jangan menyerupakan dengan makhluk. Selesai. Dalilnya apa? Laisa. Tulisannya apa, Pak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini sudah pembahasan lalu, Pak. 2 bulan yang lalu ini pembahasan. Kaidah-kaidah pokok dalam urusan asma wa sifat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalil yang menyatakan bahwa kalamullah adalah suara yang bisa didengar adalah disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-52. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan wad-dalilu ala annahu bisautin qaluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wanida'u wal munajatu la takun illa bisautin. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-52, wanadainahu, dan kami panggil Musa. Nadaina di sini fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami panggil Musa min janibit turil ayman, dari sisi bukit Tur sebelah kanan. Waqarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia. Kemudian kami berbicara kepadanya dengan berbisik-bisik. Munajat. Kata Syekh, dalam ayat ini ada 2. Yang pertama, an-nida, panggilan. Yang kedua, munajat, berbisik-bisik. La takun, kedua hal ini tidak akan mungkin terwujud. Illa bisautin, kecuali pasti adanya suara. Bisa dipahami hadirin kalimat ini? Sekarang umpamanya ini, kita tidak dalam rangka menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak sama sekali. Kita hanya sedang membahas suara panggilan. Suara apa? Panggilan. Seorang ustaz memanggil muridnya. Dipanggil muridnya. Ustaznya diam aja. Anaknya merasa terpanggil tidak, Bang? Hah? Kamu dipanggil-panggil, diam aja. Kapan, Pak Ustaz? Tadi. Kapan itu? Lah, waktu itu saya diam, itu manggil kamu. Loh, diam manggil. Ya, enggak dengar. Itu panggilan setan pas suara. Yo, salah gurune. Manggil kok tidak ada suaranya. Ya, muridnya enggak dengar. Manggil itu pasti dengan apa? Suara. Nak sini nak. Da'al sini sini sini sini sini. Itu namanya memanggil. Tidak mungkin yang namanya memanggil tanpa suara. Ini ucapannya siapa? Al-Syeikh Muhammad Ibni Saleh Al-Uthaymin. Bukan ucapannya saya. Beliau mengatakan, dalam surat Maryam ada dua fi'il. Yang pertama, an-nida dalam kalimat, wanadainahu. Dan kami memanggilnya. Di mana? Di Bukit Tursina. Menjani bituril aiman. Wa qarrabnahu najiyya. Najiyya yakni munajat. Munajat bahasa kitanya apa? Berbisik-bisik. Yang namanya berbisik-bisik tanpa suara tidak mungkin. Itu meneng-menengan. Berarti meneng-menengan. Ayo kita berbisik-bisik. Meneng baik. Lu kapan berbisik-bisiknya, Pak? Meneng baik. Yang namanya munajat la takunu illa bisawt. Qala Syekh bin Faimin bahwa bermunajat itu tidak akan terjadi kecuali adanya suara yang terdengar. Bisa dipahami hadirin? Tentunya tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Kemudian yang berikutnya, Wara Abdullah ibn Unais disebutkan dalam sebuah riwayat Abdullah bin Unais dari Nabi alaihi wasallam annahu qala, wa Nabi bersabda, hadis ini sahih, akhrajahu Ahmad wal Bukhari fil Adab al Mufrad. Rasulullah sallallahu wasallam beliau bersabda, yahsyurullahu al khalaik fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ana al-malik wa ana ad-dayyar. Allah mengumpulkan semua manusia dan juga bangsa jin dan malaikat. Allah kumpulkan semua makhluk. Di waktu itu Allah azza wa jalla yunadihim. Yunadihim yakni menyeru kepada mereka. Bisautin, kata Nabi kita, Allah menyeru dengan suara. Yasmahu man ba'uda, akan mampu mendengar suara tersebut orang yang jauh. Kama yasmahu man qurba, sebagaimana orang yang dekat pun mendengarnya seperti itu. Apa ucapan Allah? Anal malik, anad diyan, aku adalah penguasa, aku adalah raja. Aku adalah sang penentu segalanya. Anal Malik. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, kaum muslimin, tatkala Allah kumpulkan semua manusia, musyrikinya, kafirinya, raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan ketika di dunia, jinnya, malaikatnya, Allah berfirman di hadapan mereka, limanil mulkul yaum, Allah berkata di depan semua kita, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan hari ini, siapa yang memiliki kekuasaan hari ini. Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang mampu menjawab, semua kepala tertunduk karena takut kepada Allah. Maka Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar, kekuasaan hari ini adalah hanya milik Allah semata. Zat yang esa, yang mampu menentukan segalanya. Kalimat ini, wahai kaum muslimin, didengar oleh semua makhluk yang ada. Sehingga dengan ini kata Syekh bin Utsaimin, Allah berbicara dengan saut, dengan kalimat-kalimat yang bisa didengar oleh hamba-hambanya. Disebutkan pula dalam kitab yang lainnya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, kaum muslimin, ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah dalam perihal Allah memiliki sifat al-kalam. Saya bacakan, qala asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah al mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamillah, pihak-pihak yang menyelisihi ahli sunnah tentang sifat kalam bagi Allah. Yang pertama, at-ta'ifatul ula al-jahmiyah, kelompok pertama adalah kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan, qalu laisa al-kalamu min sifatillah, al-kalam itu bukan sifatnya Allah. Mereka menentang untuk meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Jahmiyah mengatakan kalam, berbicara itu bukan sifatullah, tetapi al-kalam itu adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Yahlukuhullahu fil hawa, Allah menciptakan kalam di udara untuk kemudian kalam ini yang berbicara kepada hamba-hambanya. Ini ucapannya kaum Jahmiyah mu'attil lisifat, kaum yang menolak sifat Allah. Tokohnya siapa? Jahm ibn Safwan. Karena itu alirannya disebut dengan aliran Jahmiyah. Ya. Aw fil mahall ladzi yasma minhu. Atau Allah menciptakan di satu tempat. Allah menciptakan kalam di satu tempat yang dari situ Rasulnya bisa mendengarkan kalam. Sehingga mereka yang mengatakan yang berbicara itu bukan Allah, itu makhluk Allah yang bernama kalam. Kalam itu yang ngomong, bukan Allahnya. Ini keyakinan batil wahai kaum muslimin, menentang ayat yang begitu banyak. Karena itu para ulama mengkafirkan kaum Jahmiyah. Ya. Panjang lebar pembahasannya dalam kitab Aqidah Tuhawiyah dengan syarahnya Imam Ibn Al-Izzi tentang pembahasan kaum Jahmiyah ini. Menurut alaihim, cara kita membantah bid'ahnya mereka dengan bantahan yang kemarin telah kita terangkan. Ada yang masih ingat? Hah? Ada tiga kemarin? Ada tiga. Yang pertama apa? Annahu khilafu zahirun usus. Atau disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah di sini dengan kalimat yang lain, bahwasanya ucapan kalian wa Jahmiyah menyelisih para salaf semuanya. Khilafu ijma' salaf. Cukup dengan ini menunjukkan batilnya. Karena kita diwajibkan mengikuti salaf, bukan diwajibkan mengikuti Jahmiyah. Karena itu apapun yang menyelisih as-salaf pasti batil. Semisal pemahaman Jahmiyah yang mengatakan al-kalam bukan sifatullah, tetapi Allah menciptakan al-kalam. Ini menyelisihi ijma'nya para salaf. Yang kedua kala syekh, khilaful ma'kul. Ucapan Jahmiyah ini tidak masuk akal. Kenapa? Li'anna al-kalama sifatun lil mutakallim. Karena yang namanya berbicara itu adalah tentunya sebagai sifat sesuatu yang berbicara. Wa laysa syai'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallim. Yang namanya ucapan, pembicaraan, perkataan itu ada pada zat Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin Allah sendiri, kalamnya sendiri terpisah dari zat Allah. Ini tidak masuk akal kata Syekh. Ini juga sebagai dalil akan batilnya ucapan mereka. Dan yang ketiga, bantahan dari beliau, anna Musa, bahwasanya Musa sami'a, mendengarkan Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka beribadalah engkau kepadaku. Kalimat ini adalah satu kalimat yang mustahil dikatakan oleh selain Allah Azza wa Jalla. Ini bantahan yang telak dengan ayat-ayat yang tadi kita sampaikan. Bahwa Jahmiyah adalah faham batil. Tidak sesuai dengan nas. Kemudian faham yang berikutnya. Yang menyelisih salaf dalam perihal ini adalah kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Qalu, Asy'ariyah mengatakan, kalamullah ma'nan qa'imun binafsih. Kalamullah, mereka menetapkan Allah memiliki sifat berbicara. Allah memiliki sifat berbicara, tetapi itu qa'imun binafsih. Sifat kalam itu ada pada zatnya saja. Ini dia. Wahadil huruf wal aswat mal masmu'ah makhluqatun. Adapun kata-kata, suara, huruf-huruf yang terdengar oleh para rasul, ini makhluk. Litta'biri anil makna al-qaim binafsillah, hanya sebagai penggambaran apa yang ada pada sifat Allah, yang ada pada zatnya. Ini kalimat siapa? Asy'ariyah. Ya, ini mereka hendak mengatakan apa yang Allah firmankan itu makhluk, bukan kalamullah. Kalamullah itu adalah sifat yang ada pada zatnya, tidak bisa didengar, tidak bisa dibaca, tidak bisa didapati oleh makhluk, hanya ada pada zatnya saja. Yang didengar oleh para rasul itu makhluk katanya. Allah menciptakan ucapan, Allah menciptakan kalimat sebagai penggambaran kalam yang ada pada zatnya. Bahasa kitanya kalamul batin, ucapan yang ada pada zat Allah. Ini juga batil. Kenapa? Karena menyelisih nas-nas yang tadi kami telah sebutkan di atas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bantahannya adalah menurut alaih bima yali, bantahan kepada kaum Asy'ariyah. Yang pertama, annu khilaf ijma' salaf. Ucapan Asy'ariyah ini menyelisihi kesepakatan para salaf. As-salaf meyakini Allah memiliki sifat al-kalam. Apa yang kita baca dalam Al-Quran, kalamullah. Apa yang didengar oleh Rasul, kalamullah. Apa yang didengar oleh Malaikat Jibril, kalamullah. Hakikian terdiri dari huruf-huruf terdengar. Karena memang disaut dengan suara yang didengar oleh para hamba-hambanya. Bantahan yang kedua. Annahu khilaful adillah. Lianna tadula ala anna kalamullah yusma. Wala yusma illa saut. Wala yusma makna al-qaim min nafsi. Dalil yang ada adalah menerangkan Al-Quran, Taurat, kemudian yang lain-lainnya itu kalamullah yang bisa didengar oleh para rasulnya. Maka sesuatu yang bisa didengar itu bukan kalam batin, tetapi kalam masmu' yang bisa didengar. Yang berikutnya adalah annahu khilaful mahud, lian al-kalam al-mahud wa ma yantiqu bil mutakallim la ma yadurruhu fi nafsihi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini pembahasan singkat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Berbicara. Walhamdulillah, ini adalah akidah ahlu sunnati wal jamaah. Barang siapa yang menyelisih ini, maka dia batilun, dalun, mudil, sesat dan menyesatkan. Fa insyaallah dalam pembahasan yang datang kita akan membacakan keterangan tentang Al-Qur'an kalamullah. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Persiapan untuk wudu dan yang lainnya untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.